Reformata. Shalom, saya Pendeta Bigman Sirait mendirikan tabloid Reformata untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen. Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain. Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, konter gereja di kota Anda, atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami di Jakarta melalui telepon 021-392-4229, 021-392-4229, atau melalui HP 0811-99-1087, 0811-99-1087. Tabloid Reformata, tabloid kita bersama. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antiokhia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMAH juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di 14 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memasuki bagian akhir dari takut yang benar, dan kali ini kita akan membicarakan tidak takut kepada setan. Nah, ini baru takut yang benar begitu kan ya. Tidak takut kepada setan. Nah, sekarang kita akan membaca dari Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, topik ini adalah mengenai bagaimana kita tunduk kepada Allah untuk melakukan apa yang Allah mau, dan jangan sampai hidup dalam perkecohan yang salah, sehingga kita menjadi sahabat dengan dunia ini karena menimbulkan perseteruan, kepahitan, dan kengerian. Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih, kita perlu memikirkan betul-betul apa yang dikatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak. Ini berangkat dulu dari tahap pertama. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Harus kita pahami dalam keutuhan yang sungguh bahwa Allah tidak suka kepada orang-orang yang congkak dan melawan mereka. Maka orang-orang yang congkak itu akan dilawan Allah karena orang-orang congkak menjadi kebencian bagi Allah. Nah, sebaliknya lalu dikatakan, jangan kau congkak, tetapi lawanlah kecongkakan itu dengan mengatakan, tunduk kepada Allah lalu melawan setan, maka dia akan lari daripadamu. Karena kecongkakan, kesombongan yang datang adalah merupakan karya atau pekerjaan setan yang memutarbalikkan, memanipulasi fakta, membuat kita bergairah untuk berkuasa, membuat kita merasa hebat dari yang lainnya, sehingga kita terjebak pada perangkap yang salah. Ya. Nah, itu menjadi sebuah kesalahpahaman yang harus kita bereskan. Kalau tidak, kita akan habis ditelan. Nah, jadi tidak takut kepada setan itu yang menjadi sangat penting. Takut kepada setan sebetulnya akan menciptakan satu tindakan-tindakan yang melawan Tuhan. Takut kepada setan membuat saudara diperbudak setan, tetapi uniknya tidak tampak rasa takutnya. Karena apa? Contoh, seorang yang takut kepada setan menjadi budak setan. Seorang yang menjadi budak setan bisa menjadi tukang pukul yang sangat menakutkan. Maka waktu dia menjadi tukang pukul yang menakutkan, hajar sana, hajar sini, maka dia merasa dia seorang pemberani. Dia tidak merasa dia seorang yang takut. Bahkan dia akan berkata, saya tidak takut sama setan. Dia berani lewat kuburan. Saya tidak takut sama setan. Misalnya ya, dia berani berjalan di tempat-tempat yang seram. Karena dia bilang dia tidak takut sama setan. Salah betul. Dia bukan tidak takut sama setan. Dia memang sudah jadi sahabatnya setan. Dia sudah jadi budaknya setan. Dia sudah jadi permain setan. Sehingga pada waktu dia mengatakan dia tidak takut akan setan, sebetulnya salah. Ya, dia takut sekali pada setan dan tunduk pada setan, tetapi diputarbalikkan kesadaran itu dengan mendemonstrasikan keberaniannya memukul orang, menghancurkan orang. Ya, sehingga dia merasa sombong dan paling hebat. Padahal pada waktu itu dia diperbudak setan. Jadi orang yang tidak takut kepada setan adalah orang yang tidak diperbudak oleh setan. Tetapi orang yang takut pada setan adalah orang yang diperbudak oleh setan untuk melakukan apapun yang setan mau. Nah, sekarang kita akan mendemonstrasikan bagaimana seharusnya tidak takut kepada setan. Kalau mau takut kepada Tuhan, jangan kepada setan. Maka tidak takut kepada setan adalah mengatakan tidak kepada apapun yang setan katakan di dalam kehidupan. Itu loh. Nah, jadi saudara, standpoint kita penting untuk kita sadari sama-sama. Di mana sebetulnya kita berdiri, sebagai apa kita berdiri? Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan. Karena itu, sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka sebetulnya tidak lagi ada ruang di dalam hidup kita membuat kita takut kepada setan. Sehingga kita berkompromi terhadap apa-apa yang dikatakan, dianjurkan oleh setan. Jadi pertama tadi penting menyadari posisi kita. Hanya dengan menyadari posisi kita lah kita bisa memainkan peran kita secara utuh. Ya, sebagai orang yang tidak takut kepada setan. Karena orang yang tidak takut kepada setan hanyalah orang yang mengenal Tuhan. Tapi siapa yang tidak mengenal Tuhan? Ya, dia takut setan. Ya. Jadi tidak takut kepada setan itu menjadi satu semangat penting karena kita mengenal Tuhan. Karena kita sudah ditebus Tuhan, bukan lagi menjadi budak setan tetapi menjadi hambanya Tuhan, bukan kepada hamba setan. Nah, jadi bagian-bagian seperti ini mengingatkan kepada kita seperti apa yang Tuhan katakan, bahwa kita tidak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan. Mau mana kau mengabdi, setan atau Tuhan? Nah, jadi kalau kau mengabdi kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, jangan takut pada setan. Kalau kau takut pada setan, itu karena kau mengabdi pada setan. Pasti kau tidak takut kepada Tuhan. Karena kau hidup dalam keberdosaan yang parah. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, bagian ini yang harus kita pikirkan sama-sama, sehingga bagaimana kita belajar di dalam kehidupan kita untuk terus menumbuh kembangkan iman kita, mendemonstrasikan bagaimana iman yang sejati itu tumbuh, sehingga rasa takut akan Tuhan makin hari makin menguatkan, menumbuh kembangkan rasa tidak takut kepada setan. Setan itu akan memberikan kepadamu berbagai ketakutan-ketakutan yang mengerikan. Pertama, setan akan mengatakan tentang ketidakpastian. Nah, setan adalah yang membangun rasa ketidakpastian di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Ini menjadi permusuhan-permusuhan yang sangat menakutkan dalam kehidupan karena realita hidup sepertinya memang realita yang tidak ada kepastian. Sebentar kisah begini, sebentar besok begini, kita pikir begini, tahu-tahu begitu. Maka ketakutan-ketakutan kita yang kita bangun berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya, yang sebetulnya si fenomena begitu ya, tapi itu kejadian di dalam kehidupan kita. Maka itu kita bangun membuat kita menjadi takut kepada ketidakpastian. Maka setan berkata, memang tidak pasti. Jadi kalau kamu mendapatkan kepastian, ikuti aku. Pegang jimat ini, pegang jimat itu, pergi ke sana, pergi ke sini, dan seterusnya. Entah apapun modelnya. Karena hidup ini tidak pasti, jadi ya kau mesti punya uang banyak, korupsilah. Karena hidup ini tidak pasti, ya kau babat lawan-lawanmu di kiri kanan itu, sikat itu semuanya. Karena kalau gak nanti bahaya, mereka mengancammu. Jadi mau menciptakan kepastian dengan cara membuat cara-cara hidup yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan. Dan itu akan mereka lakukan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pikirkan, camkan itu baik-baik. Jadi, musuh kita adalah ketidakpastian itu. Karena itu jangan lari dari ketidakpastian kepada setan. Tetapi sebaliknya datanglah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhanlah ada kepastian. Jadi jangan kau beli barang palsu dari setan. Ya. Nah, ini menjadi penting sekali. Karena manusia memang sangat membutuhkan kepastian. Setan menawarkannya dengan harga obral. Kenikmatan-kenikmatan kosong diberikannya. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Takut akan Tuhan lain memberikan kepastian bukan saja di sini, di dalam hidup ini. Bahkan nanti di balik kehidupan itu, yaitu kematian. Yang misteri, yang kemudian menjadi tampak nyata, tampak terang di dalam kehidupan. Itu perlu sekali untuk kita pikirkan sama-sama. Disitulah kita membangun kehidupan kita untuk menjadi sebuah kehidupan yang utuh, saudaraku. Ya, nah itu camkan. Itu pikirkan baik-baik. Jadi kita tidak terjebak pada perangkap salah dalam kehidupan ini. Nah, kemudian saudara yang kekasih. takut akan Tuhan, tunduk kepada Tuhan, menumbuh kembangkan ya rasa tidak takut kepada setan. Apa yang mau ditawarkan setan lagi sesudah ketidakpastian kedua? Relativisme. Setan itu akan memberikan kepada kita satu tawaran-tawaran untuk kita menghindarkan diri dari kemutlakan. Relativisme adalah satu paham yang mengatakan tidak ada yang mutlak di dalam kehidupan ini. Termasuk Alkitab, termasuk firman Tuhan. Ya. Orang berkata kebenaran itu relatif. Hari ini itu bisa benar, besok tidak. Waduh, sangat mengerikan bukan? Ya. Maka belajar dari pengalaman-pengalaman lalu berkata, coba dulu gereja bisa benar? Bisa. Tapi satu waktu bisa salah? Bisa. Kapan benar? Lihat aja dulu. Mereka mewariskan pemikiran-pemikiran hebat. Kapan salah? Lihat aja itu gereja. Pernah membunuh seorang ilmuwan yang sangat terkenal, Galilei Galileo, hanya karena mengatakan bumi ini berputar. Padahal keyakinan pada waktu itu matahari yang mengitari bumi. Ya, jadi jalan kiri, jalan kanan, naik ke barat, turun ke timur. Karena waktu itu pemahamannya bumi itu bukan bulat tapi setengah lingkar. Itu pemahaman orang pada masa itu. Ya. Nah, gereja waktu itu sangat berkuasa. Maka kemudian gereja membunuh Galilei Galileo yang kemudian teorinya terbukti benar. Jadi orang bilang, gereja bisa benar? Bisa. Salah? Bisa, buktinya itu. Galilei Galileo bisa benar? Bisa. Bisa salah? Bisa. Tapi dia mati dalam kebenaran yang diyakininya. Dan ternyata benar. Nah, jadi relativisme ini menjadi sesuatu momok yang sangat menakutkan karena kebenaran ingin digerogotinya. Lalu dia membuat satu realita kehidupan yang tidak lagi ada kemutlakan-kemutlakan yang bisa dipegang, yang bisa diandalkan. Maka orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan menjadi takut kepada setan. Dan setan akan menawarkan relativisme ini. Sehingga tidak ada kemutlakan, jadi Anda bisa berbuat dosa, dan dosa itu bisa benar, bisa enggak benar. Maka tergantung nanti itu tatanan-tatanan atau ukuran-ukuran yang diciptakannya. Nah, ini makinnya, saudara-saudara, yang perlu kita lawan. Bayangkan saja, kalau hidup ini tidak ada sebuah kepastian ukuran, lalu mau apa? Hari ini si A membunuh. Benar enggak? Benar. Kenapa? Memang yang dibunuh itu brengsek sih. Misalnya kan. Padahal membunuh. Mau yang brengsek atau yang enggak brengsek dibunuh, ya sama dong salahnya. Membunuh kok. Ya. Tetapi relativisme akan memberikan kemungkinan-kemungkinan pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan. Tragedi sekali. Maka akhirnya ukuran-ukuran membunuh itu sangat relatif dan sangat situasional banget. Nah, ini mengerikan, saudara. Ya. Maka di situ manusia akan dibawa, digiring pada sebuah pola hidup yang sangat menakutkan sekali. Mencuri nanti, enggak tentu itu jadi susah. Karena tergantung. Nah, kalau mencuri, daripada dia enggak mencuri lalu mati nanti, enggak makan kan gitu ya. Akhirnya mencuri jadi boleh, sah. Atas dasar argumen tadi. Kalau enggak mencuri, enggak makan. Padahal kalau kau mau mencuri, supaya kau enggak mati dari makanmu, ya silakan saja. Tetapi awas, mencuri itu tetap dosa. Dan kau harus berurusan dengan Tuhan atas hal itu. Jadi jangan bilang, itu tidak dosa. Ya. Karena itu saya tidak akan pernah merekomenmu untuk mencuri hanya karena alasan tadi. Karena kita percaya betul orang takut akan Tuhan pasti dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya kan? Tetapi orang yang tidak takut kepada Tuhan tetapi takut kepada setan akan menyesakan itu. Karena itu jangan takut kepada setan. Lawan relativisme itu. Bangunlah struktur kebenaran, kemutlakan dan taklukkan dirimu ke sana. Dan kemutlakan itu adalah firman Tuhan itu. Jadi kita mesti berani menaklukkan diri kita kepada kebenaran firman Tuhan yang nyanda amin itu, yang final itu. Baca Alkitab itu. Sometimes kalau kita baca Alkitab kadang-kadang, waduh berat banget. Disuruh berdoa buat musuh Maunya kita juga menghajar musuh kan begitu ya. Menghabisi musuh-musuh kita. Ini suruh doa buat musuh, bala. Berkatilah musuhmu. Waduh, enggak enak betul. Maunya kita renyak tuh musuh, kita tangkap itu musuh. Nah itu anjuran setan. Tapi kalau kau tidak takut pada setan, karena pada setan, setan, jangan kau pikir, aku tidak bisa berdoa untuk musuhku. Dan jangan kau pikir, aku akan melampiaskan hawa nafsuku dengan melakukan apa yang kau mau. Tidak. Tapi aku akan melakukan apa yang Tuhan mau. Tampak sulit di depan sana, tapi aku tahu dan aku percaya, Tuhan akan memampukanku. Nah itu loh, semangat itu yang harus ditumbuh kembangkan. Yang membuat engkau berpikir 800 kali kalau mau berbuat dosa. Dan lainnya selamatlah kau dengan tidak berbuat dosa. Karena kau tidak takut kepada setan yang menawarkan berbagai kemungkinan yang kalau tidak kau lakukan, peluang akan lewat. Jadi, Yang pertama, setan menciptakan ketidakpastian membuat kita banyak takut dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, setan menawarkan relativisme jauh dari kemutlakan. Tidak ada kemutlakan. Maka yang ketiga, setan juga akan menawarkan apa yang kita sebut kesempatan. Seakan-akan hanya dengan melakukan apa yang ditawarkan setan lah, kita akan mendapatkan kesempatan. Dengan korupsi kita mendapatkan kesempatan kaya. Dengan telikang kiri, telikang kanan, hajar sana, hajar sini, licik sana, licik sini, kita punya kesempatan menduduki kursi-kursi yang tinggi itu loh. Ya, kita punya kesempatan pegang ballpoint yang bisa berubah menjadi jutaan atau miliaran. Waduh, luar biasa. Kita punya kesempatan ini, punya kesempatan itu, punya kesempatan ini, kesempatan itu. Wow, menjadi terkenal sekali. Tentu saya tidak mengatakan terkenal salah, kursi jabatan tinggi salah. Tetapi yang salah kan cara meraihnya, cara menjalaninya. Maka setan akan menawarkan berbagai kesempatan-kesempatan, bahkan termasuk pesta pora dalam dosa. Seakan-akan kalau kau tidak ikut itu, kau habis. Bukankah ada Pamio yang berkata, kalau kita hidup jujur, Pak, mana bisa kaya? Kan gitu. Sehingga Pamio itu semacam satu kebenaran yang harus dipahami. Maka untuk kaya, seakan-akan orang harus melakukan dengan segala cara. Karena kesempatan untuk kaya cuma itu jalannya. Apa iya? Saya jawab tidak. Tuhan bisa membuat kau mau jadi kaya kalau memang Tuhan mau. Kecil sekali urusan itu. Orang bikin kau saja enggak ada jadi ada, gampang kok Tuhan. Bikin kau manusia dia cuma bersabda, apalagi cuma bikin kau kaya, enteng kali itu. Karena itu jangan kurung dirimu, jangan perangkap dirimu dengan menciptakan kesempatan-kesempatan dalam tatanan nilai setan dipindahkan kepada kekristenan. Sehingga ini hidup seakan-akan cuma punya ini atau punya itu. Kan sedih sekali. Ya. Nah itu sebab orang Kristen dalam kekristenannya bisa tetap jatuh ke dalam keberdosaan karena ketakutan untuk tidak mendapatkan kesempatan. Sehingga dia mengubah berbagai paham-paham itu, dikristenkannya lah pikiran setan. Waduh, ini mengerikan sekali saudara. Pikirannya mau pikiran setan, tapi dikristenkan. Oh, nama Tuhan diperjualbelikan. Akhirnya seringkali orang menjadi tidak takut memperjualbelikan nama Tuhan, justru takut kehilangan kesempatan. Maka setan masuk. Saudaraku, jangan pernah takut kepada setan. Mungkin tampaknya kesempatan menjadi jauh darimu. Kejujuran membuat kau mungkin bahkan disingkirkan. Kejujuran membuat kau tidak disukai di dalam pekerjaan. Bisa jadi, ya. Ya, dan sekali lagi, ya. Tetapi percayalah bagaimana Tuhan akan menolong, menuntun, membimbing, membela kita dalam kehidupan ini. Bagaimana kita harus mampu mendemonstrasikan itu sebagai orang yang mengenal Tuhan. Ya. Nah itu perlu kita bangunkan saudara. Kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kita hidup seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi jangan takut kepada setan yang datang menghimpit kita dengan relativismenya. Jangan takut kepada setan yang datang menggoda kita dengan kesempatan-kesempatan yang diberikannya. Jangan pernah takut kepada setan yang datang dan coba mengguncang-kancingkan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Demi Tuhan yang hidup, tunduklah kepada Tuhan dan lawan setan, katakan tidak kepada apapun yang ditawarkannya. Sehingga tidak menjebak kita pada perangkap-perangkap yang salah di dalam kehidupan ini. Ya. Tetapi bagaimana kita terdorong oleh cinta kasih yang ilahi dan terus menumbuh kembangkan kebangunan-kebangunan yang utuh dalam kehidupan kita. Supaya kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki dan hidup kita menyenangkan hatinya. Lawan setan itu sesuatu. Ya. Mungkin engkau akan berkata, saya melawan setan, Pak. Saya melawan setan, Pak. Tapi ngamuknya juga gak karu-karuan. Ya, ngeri loh. Ya. Setan membantai sana, membantai sini. Waduh. Saya gak melawan setan, Pak. Tapi nimpu uang kolektor. Saya melawan setan. Saya tidak takut pada setan, Pak. Gitu ya. Tapi kemudian jadi tukang fitnah. Waduh. Hati-hati. Tidak takut kepada setan tidak hanya cukup untuk diucapkan. Tetapi harus didemonstrasikan dalam keutuhan tindakan. Sebagai perwujudan ekspresi iman. Tunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu, coba mari kita lihat. Bahwa banyak sekali perspektif dalam diri kita ini sebetulnya yang takut kepada setan. Kan? Ketika saudara misalnya takut tentang hari esok. Takut kepada sakit penyakit. Takut kepada gangguan ini. Takut kepada gangguan itu. Rasa takut itu wajar ada pada diri manusia. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, serahkan takutmu kepada aku, serahkan khawatirmu kepada aku. Itu kan kata Tuhan. Karena takut dan khawatir yang dipelihara akan membunuh kita di dalam keberimanan kita. Dan akan membuat setan tumbuh subur dalam kehidupan kita. Bukankah itu sangat menakutkan? Oleh karena itulah saudara yang kekasih, kita perlu bertarung dalam kehidupan ini untuk hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan hanya untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan kita. Jalanilah itu. Hiduplah di situ. Nikmati semua itu. Karena itu jangan hinakan dirimu dengan takut kepada setan. Ya. Jangan hina dirimu dengan takut kepada setan. Karena takut kepada setan justru kau ingin mengatakan, Tuhan tidak hidup dalam hidupmu dan Tuhan bukan Tuhanmu. Jadi bagaimana kau bisa mengatakan Tuhan adalah Tuhanmu, Tuhan adalah juru selamatmu, tapi kau hidup takut kepada realita kehidupan di mana setan datang menakut-nakutimu dan berkata, kau akan begini, kau akan begitu, tidak punya ini, tidak punya itu, kau akan begini dan begitu dan seterusnya. Karena itu dia terus menggodamu untuk mengajar kau, mendorong kau berbuat dosa dalam kehidupanmu yang terus-menerus. Dia mengajarmu bahkan menikmati dosa itu, membuat kau lari dari kenyataan hidup, lalu kau ngedrak gitu ya, obat-obatan dan seterusnya. Mabok, ekstasi dan seterusnya. Demi Tuhan yang hidup. Jangan biarkan dirimu dibudak, dibodoh-bodohi oleh setan itu. Lawan dia. Berseru kepada Allah. Lawan dia. Tunduk kepada Allah. Biar Allah melakukan bagian-bagiannya untuk menolong engkau menggapai kemenangan demi kemenangan di dalam hidupmu. Saudaraku yang kekasih, pertetapkan hatimu dan lawan setan itu. Maka bahagialah hidupmu karena kau merdeka. Oleh karena itu jangan terus berkajang dalam dosa. Hei suami-suami, jangan pernah bangga karena kau memukul istrimu. Itu aibmu. Itu kegagalanmu. Kau masih tunduk pada kehendak setan. Hei pria-pria, jangan pernah merasa engkau hebat hanya karena kau mabuk. No. Salah besar. Kemabukan dan perbudakan daripada minuman atau apapun yang membuatmu mabuk, itu justru menunjukkan kau masih dalam genggaman dan permainan setan. Jangan engkau melacurkan dirimu. Jangan engkau terjebak pada perangkap gaya hidup tipu sana dan tipu sini. Entah engkau pria, entah engkau wanita. Itu berarti kita sedang apa? Kita sedang kalah dan diperbudak oleh setan itu. Jangan, bangun. Tataplah kebenaran. Tunduklah kepada Tuhan. Berjalanlah dalam pimpinan cinta kasihnya dan lawanlah setan itu. Dengan melululantakkan seluruh karya dan buah pikirannya yang ditaruhnya di dalam dirimu. Lawanlah setan itu dengan meninggalkan hidup kemabokanmu. Lawanlah setan itu dengan meninggalkan hidup pesta poramu. Lawanlah setan itu dengan meninggalkan hidup ketidaksucianmu. Lawanlah setan itu dengan meninggalkan segala yang salah, cara-cara yang tidak tepat dalam hidupmu sebagai suami, istri, orang tua atau anak. Lawanlah setan itu. Jangan pernah takut kepadanya. Jangan memberikan ruang apapun bagi dia untuk menghantuimu, mewarnai hari-harimu dengan cara yang salah. Lawanlah. Oleh karena itu hiduplah dalam kemerdekaan yang utuh. Sekali lagi jangan pernah takut kepada apa yang coba ditawarkannya kepadamu. Setan yang coba menguasaimu dengan berbagai konsep-konsep palsunya itu. Jangan pernah ngeri. Jangan telan kesempatan yang diberikannya. Jangan termakan oleh relativisme yang dibangunnya. Ia bukan apa-apa. Jangan terjebak pada ketidakpastian yang dibuatnya untuk menakut-nakutimu supaya mengikut dia. Lawan dia, karena kepastian ada pada Tuhan. Lawan dia, karena kemutlakan ada pada Tuhan. Lawan dia, karena kesempatan sejati datang dari Tuhan. Lawan setan. Dan jangan pernah tanduk kepadanya. Maka bahagialah hidupmu. Karena itu, di mana posisimu sekarang? Segeralah berpindah. Jangan berpihak pada setan lagi, tapi ikutlah Tuhan. Sekali lagi, tinggalkan kemabukanmu. Tinggalkan amarah yang tak perlu itu. Tinggalkan ketidaksucian itu. Tinggalkan semuanya. Katakan selamat tinggal pada setan dan jangan takut. Masuklah dalam kehidupan pimpinan tuntunan bersama dengan Tuhan. Lawanlah setan, maka puaslah engkau. Karena kau akan menemukan kesejatian kehidupanmu. Lawanlah setan. Hanya dengan demikianlah kita menemukan hidup yang dapat kita nikmati dalam gegap gempita kemenangan, karena kita sudah menang atas setan dan tidak takut lagi. Biarlah kita seperti Paulus dan berteriak bahkan, "Hei setan, di mana sengat? Hai maut, di mana sengat? Hai setan, aku merdeka karena menjadi milik Tuhan, bukan lagi budakmu. Tuhan menolongmu untuk menjadi anak Tuhan, karena itu tunduk pada Dia. Tuhan menolongmu untuk bisa jadi pemenang, karena itu lawan setan dan hancurkan dia. Selamat bertarung, menemukan kemenangan, kepuasan, kebahagiaan, karena ikut Tuhan dan menghancurkan setan." Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami, karena itu tuntun bimbing kami supaya kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kami boleh hidup takut kepada Tuhan, melawan setan dan tidak mengabdikan diri kepada-Nya. Tolong kami. Jangan biarkan kami terjebak pada perangkap yang salah, ya Tuhan. Tetapi oleh pertolongan dan kemurahan Tuhan, kami boleh menemukan kesejatian dalam kehidupan, memiliki rasa takut yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup, kami bersyukur berdoa dan mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392-4229, 392-4229, atau melalui SMS di 0811-99-1087, 0811-99-1087, atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com, www.tiapama.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.